إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan untuk umat ini adanya satu rujukan di mana semua amalan-amalannya diikuti dan semua petunjuk-petunjuknya diambil. Rujukan yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam contoh yang baik bagi siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa umat ini ada pendahulunya, yaitu generasi pertama. Mereka lebih dulu menjalankan ajaran-ajaran Islam. Mereka lebih dulu mengambil petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka telah membuktikan kebenaran ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga dengan ini semua, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka sebagai generasi terbaik dan Allah berikan keridhaan atas mereka semua. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radiyallahu anhum, Allah tabaraka wa ta'ala meridhoi mereka karena keimanan mereka karena amalan mereka dan karena kebenaran ittiba mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waradu anhu, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Ridho kepada rububiyahnya, ridho kepada uluhiyahnya, dan ridho kepada asma dan sifat-sifatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ini semua, Allah tabaraka wa ta'ala kembali menegaskan, siapa saja di antara umat ini yang tidak menjadikan generasi pertama sebagai tauladan dalam menjalankan Islam dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti telah keluar dari jalannya mereka dan sekaligus merupakan penentangan terhadap pribadi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran kepadanya, lalu mengikuti selain jalannya kaum mukminin generasi pertama, maka kami akan biarkan dia, lalu kami akan masukkan ke dalam jahannam, dan sesungguhnya jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini berarti tidak ada keberuntungan kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala mengkhususkan keberuntungan hanya bagi orang-orang yang mengikuti Rasul dari kalangan kaum mukminin dan orang-orang yang senantiasa membelanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fallazina amanu bihi," maka orang-orang yang beriman kepada Rasul, "wa azzaruhu," dan memuliakannya, "wa nasaruhu," dan membelanya, "wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu," lalu mengikuti petunjuk yang dibawanya, "ulaika humul muflihun," merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini juga berarti menjadikan generasi pertama sebagai tauladan di dalam ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah cara yang tepat, jalan yang akan menghantarkan kepada keselamatan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah Allah tabaraka wa taala berikan kepada mereka kenikmatan. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan dari kalangan para siddiqin. Wasyuhada wassalihin, dari kalangan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Inilah jalannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan jalannya para khalifah-khalifahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta segenap para sahabat-sahabat yang lainnya, walladzina salaka sabilahum, dan orang-orang yang menempuh jalannya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengabarkan bahwa akan terjadi perpecahan dan perselisihan yang sangat besar sepeninggal beliau, maka yang beliau wasiatkan adalah agar kembali kepada generasi umat pertama. Beliau bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum," sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, "fa sayara ikhtilafan katsira," maka akan menjumpai perselisihan yang sangat besar. "Fa'alaikum bisunnati," hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, serta berpegang teguh dengan sunnah para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk. Abu 'alaiha bin nawajid, peganglah kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil bid'ah, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang bid'ah. Fa inna kull muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah merupakan kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana mimman ittaba'a sabila salafina shalih. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين سيدنا جمعة rahimakumullah. Sesungguhnya yang menjadikan generasi pertama mendapatkan keutamaan yang luar biasa adalah karena petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala terhadap mereka, sehingga dalam banyak persoalan mereka lebih cenderung sangat mencocoki kebenaran. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَالصَّوَابُ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ النِّزَاءِ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ. Yang paling benar dalam seluruh persoalan-persoalan yang diperselisihkan ialah yang berada di atasnya para salaf, dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di tempat yang lainnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, la sihhata li amrin illa ma warada 'anillah wa 'an rasulihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsan. Tidak ada kebenaran dalam satu urusan kecuali bila datang dari sisi Allah, dari sisi Rasulnya, serta para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Fa innahum a'rafu billahi wa ahkamihi. Sebab sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah dan paling tahu tentang hukum-hukumnya. Karena itu mereka adalah orang-orang yang patut untuk diikuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari semua uraian di atas, kita berakhir pada satu kesimpulan bahwa wajib hukumnya untuk mengikuti manhaj salaf, jalannya generasi pertama umat ini, dan tidak ada celah bagi siapapun yang menisbatkan diri kepada mereka, sebab pada hakikatnya menisbatkan diri kepada salaf adalah berarti menisbatkan kepada Islam yang murni yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menisbatkan kepada salaf adalah berarti menisbatkan diri kepada jamaah para sahabat yang telah dijamin kebenarannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Menisbatkan diri kepada salaf bukanlah menisbatkan diri kepada organisasi tertentu, tidak juga kepada kelompok-kelompok tertentu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqimus salat.